ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Qulub Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab qawlillah ta'ala ayushirikuna ma la yakhluku syai'an wa hum yakhlakun. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa fis sahih, dan di dalam kitab sahih, an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah terluka di perang Uhud. Wa kusirat ruba'iyatuh, dan patah gigi ruba'iyahnya. Faqala, maka dikatakan, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahu, bagaimana suatu kaum itu akan beruntung kalau mereka melukai nabi mereka. Fanazalat, maka turunlah ala ayat, laisa laka minal amri syai', ayat yang menegur nabi alaihi salatu wasalam, laisa laka minal amri syai', tidak ada bagimu urusan sedikit pun dalam masalah hidayah. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, qawluhu wa fis sahih, ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa fis sahih, dan di dalam kitab as-sahih. سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب تفسير التوحيد والشهادة أن لا إله إلا الله. Sudah lewat pembicaraan kita terhadap ungkapan yang seperti ini di dalam bab tafsir tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah. Qauluhu, kemudian ucapan Anas yang mengatakan Uhud, jabalun ma'rufun shimal Madinah. Uhud adalah gunung yang terkenal, yang sudah ma'ruf, yang ada di belahan utara Madinah. Wala yuqalu al-Munawwarah, di sini kita tidak mengatakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, kita tidak mengatakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Li'anna kulla baladin dakhalahul Islam wa huwa munawwar bil Islam. Karena setiap negeri, setiap daerah yang telah dimasuki oleh Islam, maka dia adalah munawwar. Maka dia munawwar, telah dicahayai, telah diberikan cahaya bil Islam, dengan Islam. Nah, artinya di sini Syekh ingin mengkritisi sedikit tentang kalimat Al-Madinah Al-Munawwarah. Bahwa kata Al-Munawwarah ini kurang tepat. Nah, kurang tepat untuk kita menjuluki kota Al-Madinah dengan Al-Munawwarah. Karena namanya Al-Munawwarah adalah setiap daerah yang telah dimasuki Islam, maka dia adalah Al-Munawwarah. Sehingga kalau dimutlakkan hanya kepada Al-Madinah, kota Madinah, maka kota yang lain juga sesungguhnya berhak untuk mendapatkan gelar Al-Munawwarah. Demikian. Kenapa demikian? Li'anna dzalika lam yakun ma'rufan 'inda salaf. Karena kata Al-Munawwarah itu tidak pernah ma'ruf di kalangan kaum salaf. Kaum salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tidak pernah menamakan kota Al-Madinah itu dengan Munawwarah. Nah, itu adalah julukan yang diberikan oleh orang-orang belakangan. Nah, wakadzalika jaa ismuha fil Qur'an bil Madinati faqat. Demikian juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutnya dengan Al-Madinah saja. Tidak disebutkan dengan Al-Munawwarah. Ya. Sehingga dari sini kata Syekh Muhammad, akan tetapi kalau seandainya kota Al-Madinah itu dikatakan Al-Madinatun Nabawiyah, maka apa? Lihajati tamyiziha. Kita maksud dengan dari kata mudun, kota. Sehingga Al-Madinah ini adalah sebuah kota. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah Madinah sallallahu wasallam, maka dia adalah An-Nabi Al-Madinah An-Nabawiyah. Nah, kalau diberikan nama dengan Al-Madinah Al-Munawwar, maka lam yakun qablu, tidak pernah ada nama itu sebelumnya, atau lam yakun ma'rufan 'inda salaf. Dinamakan aja di tamyiziyah pada bahasa. Kalau adapun Munawwarah, Munawwar sendiri maknanya adalah yang dicahayai, yang diberi cahaya Islam. Wah, berhak untuk mendapatkan Al-Munawwarah. Nah, selama Islam masuk ke dalam kota tersebut. Tayyib, wa hadzal jabi'u ka'ah, atau bukit ini telah terjadi padanya sebuah kisah minal hijrmi di dalam peperangan tersebut. Mereka min mukhalafati amri Nabi SAW, oleh sebab karena terjadinya kaum yang diharapkan kemenangannya dan sebagainya, kemudian dia melakukan berbagai macam kemaksiatan, maka kemenangan kemaksiatannya sebagai bagian dari salaf. Masyarallahu ila dhalika biqaulihi, sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 105, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum kiltum tanaza'tum, dan kalian fil amr, di dalam perkara tersebut, wa asaitum, dan disebabkan oleh kemaksiatan kalian. Al-fashal pertama at-tanazu, dan yang kedua adalah al-ma'siyah. Hatta hingga ketika kalian menjadi lemah. Kenapa menjadi lemah? Wa tanaza'tum, disebabkan oleh karena kalian berselisih fil amr, dalam sebuah urusan. Wa 'asaitum, dan disebabkan kemaksiatan kalian. Mim ba'di ma araakum ma tuhibbun, setelah kami tunjukkan kepada kalian, kami perlihat, subhanallah, setelah apa, kemenangan atau ghanimah ditunjukkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diperlihatkan oleh Allah ta'ala di hadapan mereka, mereka bergembira, senang, padahal di situ ada perintah dari Nabi SAW, ketinggian. Ternyata apa? Karena mereka tanazu, berselisih, yang satu diingatkan tidak apa, tidak mengindahkan, kemudian kemaksiatan dalam hal menyelisih perintah Rasulullah SAW, sebagian mereka akhirnya turun, meninggalkan ketinggian dan mengambil harta ghanimah, maka di saat itu musuh mengepung mereka. Nah, dan memukul mundur kaum muslimin, sampai pada akhirnya Rasulullah SAW terluka. Baik. Ini Syekh Utsaimin rahimahullah taala mahdzuf. Nah. Karena disebutkan di sini hatta idza fashiltu. Ya. Dengan fil syarat jawab syaratnya. Maka ketika Allah Subhanahu melihatkan jadilah apa yang kalian benci untuk kalian. Apa yang tidak kalian al-muslimin lima asyatin wahidah. Dan saja subhanallah. Karena satu kemak tidak mau mengindahkan perintah Rasul sallallahu alaihi. Ya. Kenapa? Diperintahkan dia itu adalah ketinggian, dia bisa melihat segala hal yang ada di bawahnya. Juga berbeda dari arah atas. Kenapa? Karena dia harus cakrawala membelah udara. Dan itu akan lebih berat karena daya barat otak dan benda itu jatuh. Rata. Kenapa? Karena dia jatuh di perang. Ketika wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari strategi perang ini dan itu dah. Rasulullah SAW ami ya, apa ummi tidak mengerti tentang itu, tetapi Pak Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Rasulullah SAW. Allah yang Rasulullah SAW bahwa ketinggian mereka hanya mengandalkan daerah yang di datar yang di bawah itu pasti akan kalah. Dan rata-rata mereka ini dalam ditunjukkan di tempat ini dan itu demikian dan seterusnya. Walihada la yumkin kelangan wal ma'asi kasirah indana, padahal kemaksiatan banyak di kalangan. Nah, makanya para ulama diingatkan mereka akan menginginkan mengharapkan kemenangan. Nah, kaum muslimin disebabkan kemaksiatan yang dahsyat yang terjadi saat faya subhanallah kira bahwasanya kemenangan itu karena kaum muslimin tidak bersatu, tidak membantu sedikit, segelintir orang, tetapi pasukan yang besar karena taqwallah wa ma yattaqillah raja. Tetapi kalau kita menginginkan kemenangan dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dumna la yumkin an nafrah, enggak mungkin kita akan senang-senang golongan dengan kita akan berlangan madunna ala hadil taqallahu bina wa yuslihana jami'an, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan memberi kelebihan dia akan mendapat. Nah, kemudian qulu syujja ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan syajjah di sini adalah wajhi yang dinamakan dengan adalah luka yang khusus, namanya syajjah, luka yang khusus sehingga luka itu tidak akan dikatakan syajjah dan patah gigi rubaiyahnya. Gigi rubaiyah itu gigi yang asinat biji ini paling gigi seri ya, persis berat ya, cuma satu. Berarti semuanya berapa? Karena gigi itu semuanya empat kecuali satu. Kalau gigi kita berapa? 32 tiga bayar. Atau gigi seri kita persis setelah gigi seri satu saja, bagian satu ini seri. Nah, itu yang patah. Qala faqala kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyuhum, bagaimana satu kaum, kata Nabi SAW, akan beruntung, akan merasakan kemenangan, kebahagiaan, ketika mereka melukai Nabi mereka. Maka di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-istifham yuradu bil istib'ad. Kata tanya yang disebutkan oleh Nabi SAW ini bertujukan untuk istib'ad, menunjukkan sesuatu yang mustahil, menunjukkan sesuatu yang mustahil, jauh ya. Ay ba'id ayyufliha qaumun syajju nabiyahum sallallahu alaihi wasallam, sehingga maknanya apa? Ba'id, jauh sekali satu kaum akan beruntung ketika mereka melukai nabi mereka, begitu. Atau bahasa kitanya mustahil ada satu kaum yang akan menang, akan beruntung kalau mereka sampai melukai nabi mereka. Melukai nabi mereka. Demikian. Baik. Sedangkan kata yuflih minal falah diambil dari kata al-falah wa huwa al-fawz bil matlub, yang dinamakan dengan al-falah adalah al-fawz bil matlub, sukses terhadap apa yang diinginkan, wan najat minal marhub, dan selamat dari perkara yang tidak dia sukai. Itu baru namanya al-falah, ketika dia berhasil mendapatkan apa yang dia cari dan dia selamat dari apa yang dia takuti, maka ini dinamakan dengan al-falah, dengan keberuntungan, kemenangan. Ya, begitu. Baik. Jadi keberuntungan itu harus ada dua, ya. Berhasil mendapatkan apa yang dia cari dan selamat dari apa yang dia hindari. Tapi kalau dia berhasil mendapatkan apa yang dia cari dengan dia juga mendapatkan apa yang dia benci, apa yang tidak dia sukai, itu namanya bukan falah. Ya. Itu namanya impas. Ya. Namanya sepada. Gitu kan? Ya. Karena mendapat apa yang dia cari dengan jalan apa? Mengorbankan apa yang dia tidak sukai. Nah, tapi kalau namanya sukses, selamat itu apa? Ketika dia mendapatkan apa yang dia cari dan dia selamat dari apa yang dia benci, apa yang tidak dia sukai. Maka baru ini namanya kemenangan. Ya. Baik, begitu. Terkadang orang cuma apa? Memikirkan yang penting dapat. Ya. Tapi apa? Dia korban banyak. Salah, ya. Kalau sudah korban banyak kemudian dapat, itu namanya apa? Impas. Ya. Sebanding namanya. Sesuai dengan pengorbanannya berarti. Ya. Tapi orang yang dikatakan beruntung adalah apa? Orang yang mendapatkan apa yang dia dapat, orang yang mendapatkan apa yang dia cari tanpa dia mengorbankan apa-apa. Nah, itu baru namanya apa? Beruntung. Gitu. Ya. Enggak capek-capek ternyata apa? Dapat. Nah, ini baru namanya apa? Beruntung. Tapi kalau dia sudah berkorban kemudian dapat, nah itu namanya impas. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan pengorbanannya. Ya. Baik, demikian. Nah. Qala fanazalat, maka turunlah ayat ini, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu hai Nabi terhadap urusan ini, dalam perkara ini. Aina nazalat hadil ayah, nazalat di sini maksudnya adalah nazalat hadil ayah, ayat ini turun. Wal khitab fiha lir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan khitabnya di dalam ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajak bicara adalah Nabi. Laisa laka, lakanya di sini kepada siapa? Kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Wa syai nakira fi siyaqin nafi fata'ummu, sedangkan syai di sini adalah nakirah dalam konteks nafi, berarti apa? Sifatnya umum. Ya. Bukan urusanmu sama sekali dalam hal apapun juga, dalam masalah hidayah bukan urusanmu. Ya. Mau ini mau itu bukan urusan. Oke. Qala fal amru ay ala sya'nu, al amru di sini adalah asya'nu wal murid wal murad sya'nul khalq, yang dimaksud di sini adalah urusan makhluk ini. Fa sya'nul khalqi ila khaliqihi, urusan yang makhluk itu adalah dikembalikan kepada khaliknya, kepada Allah tabaraka wa taala. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahu fihim syai', sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan makhluk ini bukan, tidak ada urusan baginya. Nah, fa fil ayah khitabun li rasul sallallahu wa qad shujja wajhuhu wa kusirat ruba'iyatuh, dan di dalam ayat ini Allah mengajak bicara kepada Nabi sallallahu, kepada Rasul sallallahu, di mana Rasulullah sallallahu telah terluka wajahnya dan telah tanggal patah gigi ruba'iyahnya. Wa ma'a dhalika ma'adarahu Allah subhanahu wa ta'ala fi kalimatin wahidah, bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan udzur, walaupun Nabi kita sudah terluka tapi Allah tidak memberikan udzur terhadap ucapannya. Ya. Yang mengatakan apa? Kaifa yuflihu qaum syajjau nabiyahum. Ya. Syajju nabiyahum. Bagaimana satu kaum itu akan beruntung ketika mereka melukai nabi mereka. Ya. Ucapan ini ditegur oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Jangan karena kita tersakiti kemudian apa? kita mengutuk orang lain. Jangan. Ya. Kenapa? Nanti akan diterangkan oleh Syekh secara detail. Fa idza kana al-amru kadzalik, fa ma baluka biman siwah? Kalau demikian keadaannya, maka bagaimana pendapatmu tentang orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau Nabi saja terluka, Nabi saja terluka sampai patah giginya, kemudian mendoakan keburukan bagi orang yang sudah melukainya, bagaimana dengan orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang tentunya Nabi, kalau kita lihat secara zahir, lebih pantas beliau seorang Nabi, beliau dilukai, lebih pantas untuk apa? Untuk mendoakan kejelekan. Tetapi apa? Tetapi Nabi SAW ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu tentang hal ini, tentang perkara ini bukan urusanmu. Baik, maka apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, falaisa lahum minal amri syai', maka tidak ada urusan bagi mereka sedikit pun dalam urusan ini. Kal asnam wal awsan wal awliya wal anbiya, seperti berhala-berhala, patung-patung para wali, para nabi. Fal amru kulluhu lillahi wahdah, maka urusan ini semuanya dikembalikan kepada Allah semata. Kama annahu al-khaliq wahdah, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala adalah satu-satunya pencipta. Subhanallah, lihat dakik dalamnya pemahaman Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam beristidlal, dalam mengambil dalil. Kenapa hadis ini, kenapa kejadian ini yang dijadikan dalil untuk mendukung ayat ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun? Lihat apa hubungannya ketika Allah tabaraka wa ta'ala berbicara tentang penciptaan. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Kemudian dikaitkan dengan kejadian ini, dengan ucapan ini. Subhanallah. Tariqatul istidlal, metode pendalilan yang qawi, yang kuat dari Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yang sebagian kita atau justru kebanyakan kita tidak berpikir bahwasanya kejadian ini terkait dengan ayat tadi. Terkait dengan ayat itu, dengan masalah al-khalq, penciptaan. Nah, ayusyrikuna, apakah mereka berbuat syirik, ma la yakhluqu, kepada sesuatu yang tidak bisa mencipta? Kaitannya apa dengan ini? Kaifa yuflihu qaum syajju nabiyahum, bagaimana satu kaum bisa beruntung ketika mereka melukai nabi mereka? Apa kaitannya kira-kira? Coba istidlalnya, kuatnya istidlal dari Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin apa? Fal amru kulluhu lillah, maka urusan ini semuanya adalah milik Allah. Kama annal khaliq wahdah, sebagaimana urusan penciptaan, maka itu semuanya apa? Urusan Allah semuanya. Urusan seseorang kena apa? Terkena tombak, urusan seseorang terluka, urusan seseorang itu bukan urusan yang lain. Artinya apa? Jangan ditimpakan kepada mereka. Jangan ditimpakan kepada mereka. Itu dikarenakan apa? Allah yang menghendaki Nabi kita alaihi salatu wasalam apa? Terluka dan patah gigi rubaiyahnya. Nah, demikian. Maka apa? Falhamdulillahilladzi lam yaj'al amrana ila ahadin siwa. Maka segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan urusan kita itu diserahkan kepada seseorang pun selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Li'annal makhluk la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran. Karena makhluk manapun juga tidak bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun dan tidak bisa memberikan madharat. Subhanallah, terkadang sebagian kita apa? Baper. Apa baper? Bawa perasaan dia. Ketika apa? Ketika dia tersakiti atau ketika dia dalam keadaan dapat musibah, ternyata tidak ada teman-temannya yang memperdulikan dia dan sebagainya. kemudian dia mempersalahkan teman-temannya. Bagaimana ini teman-teman ini? Kita sedang musibah, kita mengeluh. Yang menyebabkan itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa engkau tidak adukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Kenapa engkau tidak meminta ganjaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Allahumma khluf li fi musibati. Ya. Ya Allah, gantikanlah dari musibahku ini dengan apa yang lebih baik dari apa yang kau timpakan kepadaku. Harusnya seperti itu. Ya. Meminta ganjaran dari Allah atas apa yang menimpa dirinya. Jangan kemudian menimpakan kepada orang lain. Ya, demikian. Nah, itu disebabkan apa? Disebabkan ketergantungan kita kepada orang lain, bukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Baik. Fa kaifa yamliku li ghairi? Bagaimana dia bisa memberikan kemanfaatan ataupun mudarat bagi orang yang lain? Wa nastafid min hadzal hadis, dan kita juga bisa mengambil faedah dari hadis ini. Annahu yajibul hadar min itlaqil lisan fima idza ra'al insan mubtala bil ma'asi. Ingat, hati-hati. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kita juga bisa mengambil faedah dari hadis ini bahwasanya yajibul hadar, harus wajib bagi kita untuk hati-hati, waspada, min itlaqil lisan, dari melemparkan lisan kita semaunya. Ya. Fi ma idza ra'al insan mubtala bil ma'asi, ketika dia melihat seseorang diuji dengan sebuah kemaksiatan. Ya. Ketika kita melihat ada orang berbuat maksiat, jangan kemudian kita apa? Lisannya dibiasakan untuk apa? Untuk mencela. Ya. Na'udzubillah. Kenapa? Karena khawatir kita akan diuji dengan ujian yang serupa dengan orang itu. Nah, in. Fala nastabi'id rahmatullah, rahmatullah min. Maka jangan kita menganggap jauh rahmat Allah tabaraka wa taala dari orang yang berbuat maksiat tersebut. Ya. Jangan putus asa. Nah. Fa ya subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan seorang pemuda, beliau dengan lemah lembutnya bahkan mendoakan kebaikan bagi orang muda itu, bagi anak muda itu, dengan tiga doa yang subhanallah, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr Habibullah Ta'ala, wajib dururi, wajib bagi kita untuk menghafalnya dan mengamalkannya, doa tersebut, doa dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Allahumma ighfir dhanbah, Allahumma tahhir qalbah, Allahumma hassin farjah. Tiga doa. Nah, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada pemuda ini. Sampai-sampai Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizullah Ta'ala menangis, hampir tidak bisa melanjutkan pelajarannya disebabkan menerangkan tiga doa ini. Subhanallah. Nah, ighfir dhanbah, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Tahhir qalbah, bersihkanlah, sucikanlah hati. Hassin farjah, dan jagalah kemaluannya. Subhanallah, kata Syekh Abdul Razak, tidak terbayang, kata beliau, di zaman Rasulullah SAW beliau mendoakan dengan tiga doa ini kepada seorang anak muda yang kita tidak bayangkan dia akan melakukan tiga perkara ini, yang kalau seandainya anak muda ini ada pada zaman kita yang penuh dengan bahaya, yang penuh dengan berbagai macam kemaksiatan, begitu banyak wasilah untuk kemaksiatan, tentu tiga doa ini lebih pantas untuk diberikan kepada anak-anak muda di zaman kita sekarang dibandingkan anak muda di zaman Nabi alaihi salatu wasallam yang penuh dengan ilmu di zaman nubuwah. Lihat, ighfir dhanbah, ampunilah dosanya ya Allah. Tahhir qalbah, sucikanlah hatinya. Hassin farjah, seraya beliau meletakkan dadanya, apa, meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut. Lihat, seakan-akan ini menjadi ruqyah bagi anak muda tersebut. Subhanallah. Di sini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berlemah lembut. Ya. Sabar dalam menangani anak muda yang penuh dengan problem. Hampir di setiap generasi namanya anak muda itu penuh dengan problem. Ya. Apa kita enggak pernah merasa muda? Dan bagaimana kita ketika kita muda? Penuh problem atau tidak? Kalau tidak penuh problem, itu fadlu minallah wa rahmah. Itu adalah fadlu minallah, karunia dari Allah tabaraka wa taala. Kalau ketika di masa muda kita penuh dengan problem, bayangkan kita di saat sekarang, mungkin kita tidak akan selamat. Ketika semua wasail, ya sarana-sarana kemaksiatan itu begitu mudah, terbuka lebar. Kenapa? Karena musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama ini berusaha untuk menembak, membidik dari sisi saat, dari semua sisi, dari semua arah. Jangan dikira, ya. Lihat bagaimana Allah tabaraka wa taala mengingatkan kita dengan ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Lihat. Ya bani Adam, yang disebutnya apa? Bani Adam, wahai anak Adam. La yaftinannakumus syaitan, jangan sekali-kali syaitan itu membuat fitnah terhadap dirimu. Dalam urusan apa? Dalam urusan pakaian. Kama akhraja abawaykum. Kenapa? Karena Allah memberikan contoh dengan sebagaimana syaitan telah membuat fitnah terhadap kedua orang tua kalian, yang bisa mengeluarkan Adam dan Hawa dari jannah. Keluarnya Adam dan Hawa karena apa? Karena apa? Karena makan buah yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya, untuk mendekatinya. Kemudian apa? Yanzi'u anhuma libasahuma. Iya. Dengan memakan buah itu kan, kemudian apa? Keduanya menanggalkan pakaian mereka. Subhanallah. Sekarang anak-anak muda terfitnah dengan pakaian-pakaian. Sahih walala? Sahih? Nah. Terfitnah oleh syaitan. Tergoda oleh syaitan, oleh bujukan syaitan. Tidak mau berpakaian dengan pakaian yang islami, malu. Berpakaian dengan pakaian yang islami, iya, pakaian yang menutup auratnya. Lebih senang pakai pakaian yang setengah enggak jelas. Antara, iya, setengah enggak jelas. Celana di paha, iya kan? Buat laki-laki enggak jelas. Sebagian ulama mengatakan apa? Paha itu aurat, sebagian lagi mengatakan bukan aurat, iya. Apalagi kalau pendapatnya Ibn Hazm, namanya auratnya laki-laki itu cuma kemaluan depan dan belakang. Faya subhanallah. Nah, ini lihat, syaitan menggoda kita dari semua sisi, hatta dalam urusan pakaian, sekalipun dalam urusan apa? Pakaian. Malu ke masjid untuk pakai pakaian yang benar, sarungnya sarung diselempangkan, ya. Nah, jubahnya jubah diselempangkan, pakai celana dan kaos dia ke masjid, nanti baru mau masuk dia pakai apa? Pakaiannya. Padahal Allah menyatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Inda kulli masjid. Bukan apa? Bukan ketika kamu sholat. Iya. Tapi apa? Setiap kali kamu mau ke masjid, kalimatnya dengan kalimat yang lebih indah daripada itu. Artinya apa? Dari rumah sudah berpakaian dengan benar. Iya kan? Tapi subhanallah, syaitan menggoda kita dari berbagai arah. Nah, lihat, ikhwati a'azani wa azimu, jangan sekali-kali kita itlaqul lisan, mudah mengucapkan kata-kata jelek terhadap orang lain. Kita akan difitnah dengan yang serupa dengan itu. Ya. Nah, masalah salafiyah. Baik. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, fa inna Allah ta'ala qad yatubu alaih, karena Allah tabaraka wa ta'ala terkadang menerima taubatnya. Fahaula illadzina syajju nabiyahum lam yastad'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam falahahum qila laisa laka min al-amri syai', karena mereka orang-orang yang telah melukai nabi mereka ketika nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap jauh mereka dari kemenangan, mereka tidak akan beruntung karena perbuatan mereka telah melukai nabi. Maka Allah tabaraka wa ta'ala apa mengatakan, qila lahu laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu wahai nabi dalam perkara ini sedikit pun, ya. Nah, baik, demikian ikhwati a'azan wa azimullah, ya, hati-hati. Lebih baik kita mendoakan kebaikan daripada kita apa, mengutuk perbuatan orang, ya. lebih baik mendoakan kebaikan, hidayah dan sebagainya daripada apa? Daripada mengutuk. Ya. Boleh kita cingkil, boleh. Ya, tapi jangan lupa Allahumma hdihim, Allahumma hdina wa iyyahum. Nah. Begitu. Ya. Allahumma aslih li wa lahum. Demikian. Jangan lupa untuk mendoakan kebaikan sejengkel-jengkelnya kita. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Naqtafi bihadzal qadar, fa insyaallah taala kelanjutan dari keterangan ini kita akan bacakan pada kesempatan berikutnya biiznillah tabaraka wa taala. Aku lu qouli hadza asghalu li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min ghadam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhalu hayyakumullah.